الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه وهو الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على المصطفى المرسل وهو سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sedikit kita melanjutkan nasihat untuk para penuntut ilmu. Kali ini kita membahas tentang hubbus syuhrah, yaitu cinta popularitas, pengen terkenal, yaitu murni dia pengen terkenal karena ingin dilihat, ingin dipuji semata. Kadang-kadang atau sebagian orang tanpa kepengen dikenal pun karena kelebihannya dia akan terkenal, baik perlahan maupun cepat. Tapi sebenarnya permasalahan keterkenalan atau popularitas itu intinya di pembahasan niat, bukan secara zat popularitas begitu, melainkan ini juga masuk ke pembahasan niat. Sebagaimana dikatakan di sini, ini sebenarnya masuk dalam pembahasan niat. Dia masuk ke masalah hati. Ya. Kadang kita gak mencari popularitas, tapi kalau sudah kadung misal populer, itu untuk menjaga niat lebih keras dan harus lebih dikencangkan lagi dibandingkan sebelum populer. Oleh karena itu, kerap kali popularitas itu menjadi fitnah. Fitnah yaitu ujian atau keburukan bagi pemiliknya. Ya. Karena sangat pentingnya permasalahan ingin terkenal dan cari popularitas dengan ilmu, maka harus diuraikan secara tersendiri insyaallah di satu majelis singkat ini. Ingin terkenal dan ingin tampil, ya, ini maksudnya dia memang mencari itu, mencari popularitas dan mencari cara bagaimana supaya bisa tampil agar orang berdecak kagum, ya, menyukainya, memujinya dan seterusnya. Ini semua penyakit kronis yang tidak seorang pun dapat selamat darinya kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata, akhirul asyai nuzula min qulubis salihin hubbus sultati wat tasaddur. Sesuatu yang paling terakhir hilang dari orang-orang yang saleh adalah keinginan untuk berkuasa dan keinginan untuk tampil, tasaddur. Ya. Tetapi orang soleh yang berkuasa tidak mesti kita sebut seperti ini, dan orang soleh yang tampil juga tidak langsung kita cap seperti ini, karena kembali lagi ini masalah hati. Dan orang yang memang dia di hatinya ingin betul-betul terkenal, ingin populer, itu sebenarnya kelihatan dari tingkahnya, kelihatan dari sikapnya, kelihatan dari bagaimana pertemanan dia. Ya, orang yang mencari jabatan juga kelihatan dari track dia. Jadi kalau kita melihat ada orang sudah punya kekuasaan, mungkin Pak RT, Pak RW, tapi soleh, atau siapapun yang memang dia soleh betul dan tidak terlihat track dari dia mencari kekuasaan, melainkan memang layak untuk mempunyai kekuasaan tersebut, tidak serta-merta langsung kita tuduh dia hubbuz zuhur atau muhibbuz zuhur. Begitu juga dengan siapapun dari orang soleh, alim yang tampil, tidak bisa langsung kita sebut dia cinta kekuasaan atau cinta tampil atau popularitas. Lebih-lebih untuk apa kita mengurusi dan menilai hati orang tersebut? Lebih baik kita perhatikan kalamnya, apakah benar atau tidak. Karena apa faedahnya kita menilai hati dia? Sementara itu justru akan membuat diri kita ujub dengan apa yang ada pada kita dan merendahkan orang lain. Melainkan biarkan itu diisi hatinya, entah apa, Allah yang lebih tahu. Namun yang terpenting adalah kalamnya, manhajnya, apa yang dia sebarkan. Ya, karena itu yang lebih penting. Karena itu yang akan membuat penyebaran dakwahnya di tengah masyarakat. Kalau ternyata syubhat, maka itu yang dipermasalahkan. Makanya para ulama atau para asatidz atau siapapun dari orang-orang yang berilmu, mereka tidak berkumpul untuk membahas hati seseorang. Mereka tidak mengadakan daurah atau liqa'at atau pertemuan atau saling teleponan untuk membahas fulan itu ingin tampil, enggak. Kecuali jika memang ada dai yang sudah keterlaluan tingkahnya, sangat-sangat berhasrat untuk terkenal dan menempuh segala cara halal atau haram, yang penting terkenal. Ya tentu yang seperti ini tidak perlu didengar kalamnya, dari tingkahnya pun kita sudah tidak perlu mengindahkannya, sehingga kita mentahdir orang-orang akan dai seperti ini. Tapi ikhwas sekalian, dengan zaman yang seperti ini, banyaknya orang membutuhkan siraman rohani dan ilmu, bukan masalah hati mereka kita korek, tapi buah lisan mereka yang kita perhatikan benar atau tidak, ya. Apabila niat seorang penuntut ilmu ingin agar namanya terkenal, ingin selalu disebut-sebut, dan ingin selalu dihormati di mana saja ia berada dan berjalan, auzubillah, dan tidak ada yang ia inginkan kecuali hal itu, kenapa kok beliau berikan taqid atau ta'liq atau tambahan, dan tidak ada yang ia inginkan kecuali hal itu? Kenapa? Karena ada kalanya ikhwan antum, ketika mungkin antum sudah ada di fase talib ilm kabir, ya, ada masanya mungkin antum dikenal oleh masyarakat atau minimal orang sekitar antum, ada sedikit, ya, kadar siapapun, ya, minimalis lah, minimal itu pengen disebut, pengen dihormati, pengen, ya, dan seterusnya. Pengen diservis, saya kan ustadz, saya kan muridnya fulan. Nah, itu memang ada, tapi ya jangan seperti itu. Tapi di sini kan diikat dengan tidak ada yang ia inginkan kecuali itu. Berarti memang itu tujuan utamanya menuntut ilmu. Maka kalau seperti itu, bayangan antum di pikiran nanti kelak akan begini begitu seperti ini. Ini sebenarnya menempatkan diri pada posisi yang sangat berbahaya. Antum menuju jurang neraka. Ya, cukuplah bagi kita untuk mengetahui bahaya hal ini dengan mengetahui satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi thalatha." Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah tiga orang. Warajulun ta'allama ilma wa 'allamah wa qara'al Qur'an. Seorang belajar ilmu agama, dia ngajarin juga. Ini kan seharusnya khairun nas. Sebaik-baik manusia, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Lalu dia juga qara'al Qur'an, membaca Qur'an. Fa utiya bihi Fa'utiya bihi, lalu apa maksudnya fa'utiya bihi? Ya? Yaitu didatangkan kepada dia kenikmatan ilmu dan juga Al-Qur'an. Yang tadinya orang awam, kemudian untuk ilmu akhirnya paham bahasa Arab, paham nahu, paham sharaf, paham usul fiqih. Alhamdulillah dia punya ilmu kemudian fa'arrafa, dan kemudian nanti di akhirat akan ditampilkan dan diperlihatkan kenikmatan yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia dari ilmu tersebut. Fa'arrafahu ni'amahu. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dia harus mengakui itu nikmat. Fa'arafaha, maka dia pun mengetahui dengan jelas. Qal fama amilta fiha, apa yang telah kamu perbuat dalam rangka memelihara ilmu tersebut? Apa yang telah kamu lakukan terhadap atau dengan ilmu tersebut? Qal ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, aku telah belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Wa qara'tu fika al-Qur'an, aku telah membaca Al-Qur'an di jalan engkau, yaitu karena engkau. Ya Rafi. Maka Allah Ta'ala mengatakan kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka ta'allamta al-'ilma liqala 'alim. Tapi engkau menuntut ilmu supaya dibilang alim. Na'udzubillah. Menuntut ilmu supaya antum itu dibilang bisa bahasa Arab. Antum mahir ilmu alat misalnya. Suatu saat pada waktunya kelak, wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu, bisa jadi ilmu yang paling populer itu ilmu alat. Bisa jadi. Seperti bahasa Arab, usul fiqih, ya. Antum enggak usah ini jari-jari. Dengerin ana. Ya. Itu ilmu alat. Ya mungkin antum sudah menguasainya mungkin. Mudah-mudahan insyaallah. Lillahi ta'ala. Karena sekarang seperti penyebaran bahasa Arab, ya. Orang-orang sudah mulai ya belajar bahasa Arab, nanti mulai belajar usul fiqih, mustalah hadis orang-orang. Ya, di situ ketika sekarang masih kering yang namanya ilmu alat, mungkin nanti banyak orang yang berusaha mempelajarinya. Dan ketika itu antum akan melihat perbedaan ketulusan orang-orang yang belajar. Sebagaimana kita dahulu ketika mengetahui manhaj salaf masih sedikit. Ana di pesantren mengetahuinya. Dahulu orang-orang kalau belajar itu atau ke ta'lim enggak kayak sekarang. Ya. Dan dahulu akhwat-akhwat yang ke ta'lim enggak kayak sekarang. Mungkin dahulu cadar masih belum seperti sekarang banyaknya. Tapi ketika dulu datang mereka enggak butuh proyektor, enggak butuh screen atau layar itu. Sekarang kajian yang tanpa itu akhwat-akhwatnya enggak ikutan, enggak mau. Artinya apa? Ketika sesuatu semakin banyak maka semakin berkurang nilainya. Dan kalau ilmu alat ini sekarang lagi jarang-jarangnya, itu berharga sekali. Dan antum cari dimanapun majelis yang mungkin rela mengajarkan antum, insyaallah ilmu-ilmu alat itu susah dicarinya. Hatta mungkin antum di masjid terdekat antum susah mencarinya. Maksudnya betul-betul sampai insya Allah antum paham. Dan anak pengen antum paham, dan anak gak tahu masa depan kita gimana. Sampai kapan anak di Cilangkap ini anak gak tahu. Tapi yang penting kita jalani dulu. Nanti akan terlihat ketulusan. Dan ketika antum masih sedikit gini, ini jauh lebih baik daripada ketika nanti antum akan mendapatkan membludaknya orang yang haus akan ilmu alat, yang kemudian makin banyak orang mempermainkan agama Allah dengan ilmu alat. Dan itu yang sangat-sangat disedihkan. Ketika orang-orang seperti kalangan Asy'ariyah, mereka mempunyai ilmu-ilmu alat, Mereka memanfaatkan ilmu-ilmu tersebut untuk untuk menyimpangkan pemahaman salaf dari jasad kaum muslimin. Maka oleh karena itu ilmu alat ini ambillah dari guru yang akidahnya manhajnya salaf. Jangan pernah antum ambil dari guru yang akidahnya menyimpang. Hatta dari kalangan mungkin ahlul kalam, asy'ariyah atau enggak usah. Antum tahan aja enggak belajar mendingan atau belajar lihat-lihat video aja. Karena penyusupan syubhat itu mengerikan. Dan kalau sudah antum bertemu dengan ustaz yang antum kagumi, mungkin antum akan membelanya mati-matian karena merasa ustaz tersebut telah memberikan jasa kepada antum memahami bahasa Arab, ilmu alam dan seterusnya. Dan wallahi ana enggak meminta pembelaan antum di dunia ketika nama ana mungkin jelek, mungkin itu karena dosa ana. Sehingga analah yang harus introspeksi, bukanlah antum yang harus berteriak. Karena posisi thalabul ilm itu bukan untuk fanatik kepada gurunya. Ketika gurunya salah, maka dia harus mengakui itu kesalahan guru. Dan jika ingin menasihatinya, nasihati dengan baik. Jadi butuh betul tarbiyah keikhlasan sedari dini. Jangan sampai nanti antum seperti mungkin di beberapa orang yang mereka memperalat ilmu alat untuk mendongkrak popularitas. Ya. Tentu ilmu ini, ilmu mapan membutuhkan ilmu alat. Ilmu Al-Qur'an juga membutuhkan juga itu. Wa qara'tul Qur'ana liqala huwa qari. Wa qara'tal Qur'ana liqala huwa qari. Kamu membaca Al-Qur'an supaya dibilang qari. Na'udzubillah. Faqad qil. Maka udah akhirnya dia mendapatkan gelar itu. Ya. Dia disebut ustaz akhirnya. Ya. Dia disebut qari fulan. Ya. Yang kita tuh takut dengan hadis-hadis seperti ini, tapi ana pribadi bagaimana? Apakah kemudian ana mundur? Yang kemudian ana ingat perkataan Al-Fudail bin Iyad, juga perkataan para ulama yang mengikuti jejak salaf. Yang kalau memang kita sudah berada di fase kebaikan, walaupun ada nasihat seperti ini, maka di sini ada dua mauqif. Imma kita melanjut, enggak bisa mauqif diam gitu, enggak bisa. Kalaupun diam sejenak, imma kita lanjut, imma kita mundur. Di sini lihatlah maslahat dan mudarat. Kalau kita lanjut, kebaikan tetap tersebar, ya enggak? Sambil terus introspeksi muhasabah. Ya, kalau misal antum dalam posisi seperti ana, ya. Sudah mungkin dulu ana menyangkal orang jangan sebut ana ustaz. Tapi udah capek ana untuk melarang orang menyebut ana seperti itu. Ada dua langkah mauqif, imma ana lanjutkan ta'lim dan umat insyaallah muslimin bakal mendapatkan manfaat. Dan itu mengalir insyaallah pahalanya kalau ana ikhlas dan diberi taufik oleh Allah. Imma ana mundur, kemudian ana mengubur nama ana dan sudah tidak tertemukan lagi di mana-mana. Dan penyebarannya udah enggak ada lagi ilmunya. Kalau kita lihat dari sisi maslahat, maslahat lebih besar yang kita maju terus. Maka alhamdulillah. Dan antum di antara antum juga tim yang membantu, yang semoga pahala yang mengalir kepada antum. Yang kita ketakutkan di sini bukan kita takutkan disebut ustaz atau gimana, tapi di sini akhirnya summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepadanya agar dia diseret di atas wajahnya lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Gimana diseret di atas wajahnya ketika di dunia dia dikenal sebagai alim dan qori? Atau di potongan hadis ini lainnya, Sidina Subhan Mujahid dan Jawad. Mujahid, Jawad, ya, saudagar kaya yang rajin sedekah. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika antum mendapatkan karunia, kenikmatan dari Allah, pertama, akui itu kenikmatan dari Allah. Kedua, akui kekurangan antum. Antum gak punya apa-apa sebenarnya tadinya. Dan ketiga, langkahi atau implementasikan kenikmatan tersebut dengan rasa syukur yang bersandingan dengan pengamalan yang terbaik buat Allah dengannya. Antum punya ilmu, bersyukurlah. Pertama, antum akui itu dari Allah. Kedua, antum akui antum sebenarnya enggak punya apa-apa tadinya. Ketiga, jadikan ilmu tersebut bekal untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kita bertemu dengan Allah dalam kondisi beban kita sangat berat dan terlalu berat dalam menanggung ilmu ini. Ya. Dan dalam hadis lain disebutkan, ya na'ayal Arab akhwafu ma akhwafu alaikum asyirku wasyahwatul khafiyah. Allah musta'an. Wahai bangsa Arab, hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik dan syahwat yang terselubung. Ibnul Athir rahimahullah ta'ala mengatakan, syahwat yang tersembunyi itu keinginan agar manusia melihat amalnya. Hati-hati ya. Ini bukan masalah kita berpakaian harus jelek, enggak, bukan itu. Ini masalah hati. Ya. Orang boleh melihat amalan kita, tapi apa hati kita? Terganggu enggak? Ya. Ala kulli hal, ketika antum ada bisikan-bisikan seperti itu, ta'awudz dan minta pertolongan kepada Allah. Ya, karena bagaimanapun antum pun kelak nanti akan berhadapan dengan masyarakat. Ya. Antum tidak tahu nanti ana bagaimana, antum bagaimana tidak tahu, tapi ya, kita diperintahkan untuk istiqamah. Jangan kemudian mendengar hadis-hadis seperti ini kemudian antum menguburkan diri. Padahal kesempatan untuk berbuat ihsan dan menebar manfaat itu sangat terbuka sekarang. Jangan karena hadis-hadis ini kemudian antum tidak mau posting yang bermanfaat di media sosial. Tapi bisa jadi satu kalimat antum dengan ikhlas bisa kemudian membuka pintu gerbang taubat seseorang, pintu hidayah seseorang, mungkin dari keluarga antum yang melihat, atau teman lama antum, atau siapapun, antum gak tahu. Maka senantiasa teruslah antum berjalan istiqamah dan bertamanlah dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ini maksud orang-orang yang tulus dalam menasihati antum, menasihati antum, tidak mencari sesuatu dari antum kecuali aliran pahala. Dan antum pun begitu kelak, jangan cari dari manusia kecuali aliran pahala. Kalau antum mencari uang dari manusia, uang itu akan habis dan bisa menjadi fitnah. Tapi kalau antum mencari ridha Allah dan aliran pahala melalui manusia, kesempatan sangat besar. Ya. Baik, itu cukup sampai situ insyaallah. Halaman keempat insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in.